쉐! Lapar dan dahaga sajian susu ikan merah. Suara pengalaman mendapatkan tangki gelora yang sempat singgah. Tangki gelora yang sempat singgah. Kau hilang pertimbangan untuk pastikan. Apakah kau sedar atau di lamun hayalan? Ada dia, dan dalam dia ada kita, ada semua. Lapar dan dahaga sajian susu ikan merah, suara pengalaman.